Bahkan termasuk di antara al-alimul kabir. Nah, ulama besar dari kalangan sahabat. Ya. Termasuk di antara kibar al-akabir ulama sahabat. Nah, ulama besar dari kalangan sahabat menjadi rujukan dalam fatwa dan juga periwayatan-periwayatan hadis, termasuk di antara sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan beliau termasuk di antara orang yang sangat keras dalam memperingatkan ahlul bid'ah dan memperingatkan sikap berlebih-lebihan dalam agama. Ya, banyak ucapan-ucapan beliau berkaitan dengan masalah ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Qalaha salasan. Binasalah, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Beliau mengucapkannya 3 kali. Nah, dalam hadis yang sebelumnya, Nabi SAW mengatakan, iyakum wal-guluwa fa'innama ahlaka man kana qablakum al-gulu. Jauhi oleh kalian sifat berlebih-lebihan. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sifat berlebih-lebihan. Begitu juga dalam hadis yang kita bacakan ini, Nabi mengatakan, halakal mutanatti'un. Binasalah, celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Sampai Rasulullah mengucapkan 3 kali. Saking pentingnya perkara ini untuk diketahui dan dijadikan sebagai peringatan. Syarah penjelasannya, qala al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Ma'alimus Sunan, al-muta'ammiku fi syai, al-mutanatti', halakal mutanatti'un. Makna al-mutanatti', yaitu orang yang berlebih-lebihan dalam suatu perkara. Al-mutakalliful bahsi anhu. Yang maksud adalah orang yang berlebih-lebihan dalam mencari-cari alasan. Ala madahibi ahlil kalam ad-dakhilina fima la ya'nihim. Sebagaimana madhabnya ahlul kalam yang mereka masuk pada perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka. Ini ahlul kalam. Nah, berlebih-lebihan dalam membahas sesuatu. Membahas kalimat ada saja sampai lama sekali untuk membahas kalimat ada. Nah, madhabnya al-kalam berlebih-lebihan pada perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka. Al-kha'idina fima la tablughuhu uquluhum. Membicarakan pada perkara-perkara yang tidak terjangkau oleh akal-akal mereka. Sehingga kebanyakan mereka ujung-ujungnya dalam keadaan bingung. Bingung terhadap agama mereka sendiri. Dikatakan tadi, sikap berlebih-lebihannya dalam membahas suatu perkara dan yang membicarakan suatu perkara yang tidak terjangkau oleh akal-akal mereka. Masuk ke dalam ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu kalam, dan yang sejenisnya. Meninggalkan Alkitab dan juga As-Sunnah. wa minat tanattu, di antara sikap berlebih-lebihan. Al-imtina'u minal mubah mutlaqan, menolak perkara yang mubah secara mutlak. Ini pun sifat berlebih-lebihan. Kalladhi yamtani'u min aqlil lahmi wal hubzi, seperti orang yang menolak, tidak mau makan daging dan roti. Sebagian orang tidak mau makan daging, makan roti, bukan dikarenakan dia memiliki suatu penyakit, tapi dikarenakan sikap berlebih-lebihan tadi. Nah, menolak perkara-perkara yang mubah secara mutlak. Wa min lubsil katan wal qutan, dan juga tidak mau untuk memakai pakaian-pakaian dari katun dan kapas. Wala yalbisu illa suf, dan dia tidak memakai pakaian kecuali dari bulu. Wa yamtani'u min nikahin nisa, dan juga tidak mau menikahi perempuan. Wa yadunnu anna hada min az-zuhdil mustahab, dan dia kira bahwasanya ini termasuk di antara sifat zuhud yang disunnahkan. Padahal sebenarnya perkara ini merupakan sifat tanattu', sifat berlebih-lebihan. Ketika seorang menolak perkara-perkara yang mubah secara mutlak. Dan juga ketika seorang tidak mau menikahi perempuan, kemudian dia mengira ini sebagai sikap zuhud yang disunnahkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau makan roti, beliau makan daging. Nah, beliau pun menikahi perempuan. Qala Syekh Taqiyuddin, berkata Syekh Taqiyuddin, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fahada jahilun bal, maka ini merupakan kebodohan dan kesesatan. Selesai penukilan ucapan beliau dari kitab Al-Fatawa. Beliau mengatakan, fa amma zuhdu fin nafi fa jahlun wa dhalal. Adapun zuhud pada perkara yang bermanfaat, sehingga dia tinggalkan perkara yang bermanfaat dengan alasan ini zuhud, ini adalah kebodohan dan kesesatan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangatlah dalam melakukan perkara yang bermanfaat bagimu. Yang bermanfaat ini apakah urusan-urusan agama, dan juga masuk di dalamnya juga urusan-urusan dunia. Kalau itu bermanfaat, semangat dalam melakukannya. Sebagian orang meninggalkan urusan-urusan dunia yang bermanfaat dengan alasan zuhud. Nah, kata Syaikhul Islam, zuhud yang semacam ini, zuhud pada perkara yang bermanfaat, ini merupakan kebodohan dan kesesatan. Kenapa? Dikarenakan Nabi SAW memerintahkan supaya kita semangat dalam melaksanakan perkara yang bermanfaat. Apakah urusan-urusan agama ataukah urusan-urusan dunia. Walaupun urusan dunia, tapi kalau itu bermanfaat, hendaklah kita semangat dalam melakukannya. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lemah dalam melakukannya. Wa qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, humul muta'ammikuna al-ghaluna fil kalam. Yang dimaksud dengan al-mutanatti'un, celakalah orang-orang yang berlebihan. Mereka adalah orang-orang yang berlebih-lebihan, al-ghaluna fil kalam, berlebih-lebihan dalam berbicara. Al-mutakallimuna bi aqasi hulukihim. Mereka berbicara dengan suara terdalam. Diberat-beratkan ketika dia berbicara. Ma'khudun minan nat'i, diambil dari kata an-nat'i. Ini secara bahasa dari kata tanatu tadi. Orang yang berlebih-lebihan dalam berbicara, berbicara dengan suara yang terdalam. Sehingga dia memberat-beratkan dirinya sendiri ketika berbicara. Diambil dari kata an-nat'. An-nat' wa huwal ghar al-a'la min al-fam. Pada asalnya kata an-nat' di sini merupakan lorong kerongkongan yang paling atas. Summa stu'mila fi kulli muta'ammikin qawlan wa fi'lan. Kemudian kata ini digunakan pada setiap yang berlebih-lebihan dalam ucapan dan perbuatan. Pada asalnya secara bahasa kata an-nata, halakal mutanatti'un, secara bahasa ya kita sebutkan lorong kerongkongan yang ada paling atas dari mulut ini. Orang yang berlebih-lebihan dalam berbicara sehingga dia menggunakan suara yang terdalam. Kemudian kata ini dipakai pada setiap yang berlebih-lebihan baik ucapan ataupun perbuatan. Wa qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, fihi karahatu taqur fil kalam. Dalam hadis ini menunjukkan tentang dibencinya sikap berlebih-lebihan dalam ucapan. Bitashadduqi wa taqallufi al-fasaha, dengan membagus-baguskan ucapannya, mempasih-pasihkan ucapannya, membagus-baguskan dan juga memberatkan dirinya untuk memfasih-fasihkan ucapannya. Semacam ini kata Imam Nawawi termasuk karohah, karohah at-taqa'ur fil kalam, dibencinya berlebih-lebihan dalam ucapan dengan membagus-baguskan dan memberatkan diri untuk memfasih-fasihkannya. Wa isti'mali wahsyil lughah, dan ini termasuk di antara berlebih-lebihan dalam ucapan, yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak populer. Bahasa-bahasa yang orang yang diajak bicara tersebut menganggap asing bicara tersebut. Wa daqa'iqil i'rab fi mukhatabatil awam wa nahwihim. Dan juga dengan menggunakan i'rab-i'rab yang tersembunyi dalam berbicara kepada orang-orang awam dan yang semisal mereka. Berbicara dengan orang awam tapi bahasanya bahasa-bahasa yang tinggi. Bahasa-bahasa yang tidak populer di tengah-tengah masyarakat awam. Membuat mereka tidak paham, membuat mereka bingung dengan ucapan tersebut. Maka yang termasuk di antara sifat berlebih-lebihan dalam berbicara. Qaluhu, ucapan dalam hadis tadi, qalaha salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya 3 kali. Ayakola hadil kalimata salasa marwat. Maknanya Nabi mengucapkan kalimat ini 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Rasulullah mengucapkannya 3 kali. Mubalaghatu fi ta'limi wal iblagh. Ini menunjukkan semangatnya dalam mengajar dan menyampaikan perkara tersebut. Faqad balaghal balaghal mubin, dan Nabi telah menyampaikannya dengan penyampaian yang jelas. Ya. Shalawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang jelas dari hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW memperingatkan dari sifat berlebih-lebihan. Halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, kita jelaskan tadi makna mutanatti'un. Secara bahasa, al-mutanatti'un ini adalah at-taqa'ur fil kalam, berlebih-lebihan dalam ucapan. Ini secara bahasa. Ya. Akan tapi yang dimaksud di sini bukan hanya berlebih-lebihan dalam bicara saja. Ya. Masuk di dalamnya berlebih-lebihan dalam berbicara, juga berlebih-lebihan dalam istidlal, ya, pengambilan dalil, wa tanattu fil ibadah, dan berlebih-lebihan dalam beribadah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang dimaksud dalam hadis ini halakal mutanattiun, ya. Pertama, berlebih-lebihan dalam berbicara. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam pengambilan dalil. Yang ketiga, berlebih-lebihan dalam beribadah. Berlebihan dalam berbicara, maknanya seseorang berbicara dengan kata-kata yang asing dari kata-kata yang tidak dipahami oleh manusia. Berbicara kepada manusia dalam keadaan manusia tidak memahami kata-kata yang dia ucapkan tersebut. Nah, yeah. Dia menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang tidak populer, yang tidak diketahui oleh manusia. Yeah. Apalagi yang dihadapinya masyarakat awam misalkan. Kemudian dia bicara dengan bahasa-bahasa yang tinggi yang masyarakat tidak memahaminya. Atau bahasa-bahasa yang tidak populer yang masyarakat tidak memahaminya. Yeah. Dia mengira orang yang menyampaikan ini, nah, dia telah menggunakan bahasa-bahasa yang yang bagus, yeah. Campur dengan bahasa-bahasa Inggris, bahasa ini, bahasa itu, dalam keadaan yang dihadapinya masyarakat umum, nah, masyarakat pedesaan, perkampungan yang tidak paham dengan bahasa yang disampaikannya tersebut. Maka yang semacam ini termasuk di antara sikap berlebih-lebihan dalam berbicara. Nah, hadisun nas bima ya'rifun. Rasulullah mengatakan, berbicaralah kepada manusia dengan perkara yang mereka ketahui. Yeah. Sehingga dengan bahasa, dengan kalimat yang diketahui oleh mereka maknanya. Kalau kita berbicara dengan bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang tidak diketahui oleh lawan bicara kita, nah, yeah, ini termasuk di antara sikap berlebih-lebihan. Nah, dalam berbicara. Dan termasuk di antara at-tanattu fil kalam. Yeah. Kita berbicara kepada orang-orang yang hadir dengan perkara-perkara yang tidak dipahami. Nah, yeah, berbicara dengan masyarakat perdesaan, perkampungan, tentang politik, tentang ini, tentang itu, yang mereka enggak paham tentang masalah tersebut. Yeah. Mereka padahal membutuhkan pembicaraan tentang akidah yang benar, pembicaraan tentang bagaimana sholat yang benar. Ini yang mereka butuhkan. Yeah. Tapi ketika berbicara dengan mereka, dengan pembicaraan-pembicaraan yang mereka tidak memahaminya. Nah, seperti tadi, dengan masyarakat perdesaan, perkampungan, bicara tentang politik yang dalam, begini, begitu, lain sebagainya. Ini pun termasuk di antara sikap berlebih-lebihan. Nah, kemudian yang kedua, al-mutanatti'u fil istidlal. Ya. Berlebihan dalam pengambilan dalil. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa huwa tariqatu ahlil kalam wa ahlil mantiq alladziina addalu al-istidlal bil kitabi was sunnah ila al-istidlal bi qawaidil mantiq wa mustalahatil mutakallimin. Ini merupakan metodenya ahlul kalam. Metodenya ahlul mantiq. Yang mereka keluar dari pengambilan dalil dengan Alkitab dan As-Sunnah dengan atau kepada kaidah-kaidah mantiq dan istilah-istilah ahlul kalam. Yeah. Mengambil dalilnya bukan lagi dari kitab dan sunnah. Tapi mengambil dalilnya dari kaidah-kaidah mantik dan juga istilah-istilah ahlul kalam. Nah, padahal kalau kita perhatikan, ya, ilmu mantik, ilmu kalam, datangnya bukan dari Islam. Ya, tapi datang dari Yunani. Nah, kemudian mereka menggunakan ilmu ini, ilmu mantik, ilmu kalam dalam Islam, kemudian meninggalkan pendalilan dengan Alkitab dan juga Sunnah. Nah, subhat yang mereka ucapkan tentang hal ini, mereka mengatakan, innal adillah as-sam'iyyah la tufidul yaqin. Sesungguhnya dalil-dalil sam'iyyah, maksudnya Al-Quran dan As-Sunnah, tidak memberikan faidah keyakinan. Wa innamal ladhi yufidul yaqin huwal adillah al-aqliyah bizamihim. Menurut mereka, dalil-dalil yang memberikan keyakinan adalah dalil-dalil logis, dalil-dalil akal. Ya. Maka dengan sebab ini mereka binasa. Nah, harusnya yang wajib beristidlal dengan kitab dan as-sunnah, ijma' kaum muslimin, dan juga qiyas yang sahih, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, sementara mereka meninggalkannya. Yeah. Mereka berpindah dengan dalil-dalil akli tadi. Nah, berdasarkan ilmu kalam dan juga ilmu mantik. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, hukmi fi ahlil kalam ayyudrabu bil jadid. Yeah. Hukumanku kepada ahlul kalam, orang-orang seperti tadi, meninggalkan kitab dan as-sunnah dan lebih memilih dalil-dalil yang sifatnya akli, yeah, yang logis, meninggalkan kitab dan as-sunnah, hukumanku kepada mereka, kata Imam Asy-Syafi'i, ayyudrubu bil jarid. Mereka itu dipukul dengan pelepah kurma. Wa ni'al, dipukul dengan sandal-sandal. Wa ayyutawfa bihim fil qabail. Yeah. Kemudian digiring, yeah, dikelilingi di kabilah-kabilahnya. Nah, diarak orang semacam ini. Yeah. Dibawa keliling di kabilah-kabilahnya sambil dipukuli dengan pelepah kurma, dipukuli dengan sandal-sandal. Wa yuqal, dan dikatakan, hada jazaa'u man 'arada 'anil kitabi was-sunnah wastaghala bi ilmil kalam. Dikatakan ini balasan bagi orang yang berpaling dari Al-Kitab dan As-Sunnah dan sibuk dengan ilmu kalam. Ini ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ya, beliau menyatakan dengan tegas hukumannya kepada orang yang mendalami ilmu kalam, ilmu mantik dan yang semisalnya. Ya, hukumannya dengan cara tadi dipukul dengan pelepah kurma, dengan sandal, kemudian digiring, ya, diarak di tengah-tengah kabilah-kabilahnya. Nah, kemudian disebutkan ini balasan bagi orang yang berpaling dari Al-Kitab dan As-Sunnah dan sibuk dengan ilmu kalam. Nah, tapi sekarang ini, ya, banyak di antara mereka yang mempelajari ilmu kalam, ilmu mantik, dan menyatakan ini ilmu tingkatan tinggi dalam Islam. Padahal yang sebutkan tadi, ilmu mantik, ilmu kalam bukanlah dari Islam. Yeah. Datangnya dari Yunani. Nah, yeah, yang mereka lebih mengedepankan akal dibandingkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan sibuk dengan akalnya tadi. Ya, ini sikap berlebihan sampai kita sebutkan tadi. Membahas satu kalimat saja, satu kata saja. Ya, sampai mendalam-dalam sekali. Membuat mereka bingung. Membahas kalimat atau kata ada. Ada ini begini, begitu dan sebagainya. Padahal jelas sekali, kata ada itu jelas sekali. Nah, ya, tapi mereka berlebih-lebihan dalam masalah tersebut. Ya. Bahkan lebih parah lagi sekarang ini, ya, mereka menamai ilmu tauhid sebagai ilmu kalam dan juga ilmu mantik. Nah, ya, lebih parah lagi. Di pesantren-pesantren mereka diajarkan ilmu kalam, ilmu mantik. Nah, mereka anggap ini sebagai ilmu tertinggi, sebagai ilmu tauhid. Nah, yeah, padahal tauhid yang benar, nah, telah jelas sekali kita ketahui dari penjelasan para ulama ahli sunnati wal jamaah, yeah, dalil-dalilnya diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun mereka mengambil dalil dari akal-akal mereka, sehingga mereka sesat dan juga menyesatkan yang lainnya. Ya, bahkan mereka jatuh kepada kebingungan. Ya, ketika mendalam-dalam ilmu mantik, ilmu kalam, yang ada mereka bingung. Ya, bingung dengan agamanya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka bingung dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salam wal afiyah. Nah, bahkan sampai disaksikan ketika sebagian mereka yang mendalam dalam ilmu mantik dan juga ilmu kalam, nah, hendak meninggal dunia, menyatakan, aku tidak mengetahui apa-apa. Nah, padahal dia menghabiskan umurnya dalam ilmu kalam, ilmu mantik, jidal, dan yang lainnya. Yeah. Tapi mereka mempersaksikan terhadap diri mereka itu tidak mengetahui apa-apa, dikarenakan dalam keadaan bingung. Ya, yeah. Ini bahayanya mendalam-dalami dari ilmu mantik, ilmu kalam. Bahkan sebutkan Al-Qur'an, man tamantaqo tazandaqo. Barang siapa yang mendalam-dalam dalam ilmu mantik, dia akan zindiq, ya, yeah, akan bodoh. Nah, cukup bagi kita Al-Kitab dan As-Sunnah. Ijma' kaum muslimin, kias yang sahih. Ya. Yeah. Tidak perlu berpindah kepada dalil-dalil yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini termasuk sifat tadi, berlebih-lebihan dalam pengambilan dalil. Dan yang ketiga, berlebih-lebihan dalam ibadah. Ya, Ketika seseorang berlebih-lebihan dalam batasan yang disyariatkan dalam ibadah. Ya. Seperti halnya Rahbaniyatun Nasara. Nah, orang-orang Nasrani, ya, mereka tidak menikah. Nah, dengan alasan untuk menyempurnakan ibadahnya. Ya. Kenapa dikatakan batasan yang disyariatkan? Sebagaimana ucapan Nabi SAW, usalli wa anam wa asum wa uftir wa tajawwajun nisa. Aku ini sholat dan juga tidur. Aku berpuasa dan juga berbuka. Aku pun menikahi perempuan. Ya. Wa akul lahma. Dan aku pun memakan daging. Wa man ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukanlah bagian dari kami. Ya, ini sifat pertengahan. Nah, adapun sikap membujang, ya, tidak mau menikah, atau dia puasa selama-lamanya, tidak berbuka, sholat malam semalam suntuk, dan tidak tidur, ini semuanya sikap berlebih-lebihan. Ya, yang bisa menyebabkan binasa orang yang melakukannya. Rasul mengatakan halakal mutanattiun. Celakalah orang yang berlebih-lebihan. Nah, baik tadi berlebih-lebihan dalam berbicara, berlebih-lebihan dalam pengambilan dalil, atau berlebih-lebihan dalam masalah ibadah. Ya. Yeah. Wallahu a'lam. Ini diantara makna dari hadis yang kita bacakan tadi, halakal mutanattiun. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi sikap berlebih-lebihan ini merupakan sikap yang bisa membinasakan. Nah, dalam setiap apapun tidak boleh kita berlebih-lebihan. Dalam perkara yang mubah tidak boleh kita berlebih-lebihan. Ya. Begitu juga dalam masalah ibadah, tidak boleh kita berlebih-lebihan sampai keluar dari batasan yang disyariatkan. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.